Mulai hari ini, kamu saya pecat. Aduh. Berita hari ini, kamu saya pecat. Teman-teman, kamu saya pecat. Pecat. Pecat. Kamu saya pecat. Dalam 200 meter, kamu saya pecat. Selamat siang, Pak. Boleh lihat SIM dan STNK-nya, Pak? Kamu saya pecat. Papa udah pulang. Kamu saya pecat ya? Pa, tadi kakak jahat. Kamu saya pecat, Pa. Aduh. Ketika sakit kepala terus mengikuti Anda, hentikan dengan Paramex. Baca aturan pakai. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Produksi Konimex.